الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan terus menerus mendapatkan nikmat dari sisinya. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih kita masih seputar sujud. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan keterangan ulama, keterangan ulama seputar tata cara sujud. Dijelaskan pada pertemuan yang lalu termasuk sifat atau tata cara sujud adalah al-i'tidal, i'tidal, seimbang dalam sujud. Ya, dan tidak meletakkan lengan atau tangan di bumi, tidak menggambarkan hasta atau lengan di bumi ketika sujud. Iya, sebab apa? Hal itu menyerupai binatang, menyerupai binatang. Iya, menyerupai anjing. Kemudian juga apa? Ketika sujud, tumit atau kaki itu dirapatkan. Iya, dirapatkan sebagaimana telah datang hadis Abu Hurairah yang mana Syekh bin Utsaimin memahami bahwa dalam hadis tersebut yang menerangkan tentang Aisyah yang mencari Rasulullah dan didapati Rasulullah itu sedang sujud, kaki beliau itu tegak dan Nur Aisyah memegang, menyentuh kaki Rasulullah SAW. Ya, kedua kaki Rasulullah itu menunjukkan beliau Rasulullah SAW merapatkan kakinya ketika sujud. Ini yang dipahami oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian nambahan juga ketika sujud siku itu dijauhkan dari rusuk, siku itu diangkat. Iya, warfa' mirfaqaika, bila kamu sujud maka angkat, tinggikan sikumu. Ini diangkat, tidak ditempelkan pada badan, tidak pula menempel di bumi. Iya, dijauhkan dari rusuk. Hanya saja apa, dalam kondisi salat berjamaah jadi makmum, maka seyogyanya apa, jangan terlalu lebar dalam mengangkat siku sehingga mengganggu yang lain. Hadirin rahimakumullah, dan juga permasalahan apa, berkaitan sujudnya imam dengan makmum. Ya, jadi makmum itu sujud setelah imam sujud. Makmum turun dari i'tidal untuk sujud ketika imam sudah sujud. Bukan apa? Bukan imam baru mau sujud kemudian makmum ikut sujud. Jadi setelah dahi imam itu menyentuh bumi, baru makmum turun untuk sujud. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hal yang lain, nah, seputar sujud, kemana makmum melihat, matanya melihat tatkala dia sujud, tidak ke belakang atau ke bawah atau mungkin ke samping. Iya. Jadi orang yang sholat itu melihat ketika rukuk. Iya, ketika rukuk melihat pada apa? Tempat sujudnya. Adapun ketika tasyahud, maka orang yang sholat melihat ke tempat jarinya atau pada jari dia yang berisyarat, melihat pada jari telunjuk ketika tasyahud. Ketika dalam keadaan sujud, maka dia melihat ke hadapan kedua matanya di bumi, melihat ke bawah. Iya. Kemudian apa hukum memejamkan mata ketika berdiri atau rukuk atau sujud? Apa hukum memejamkan mata dalam sholat ketika berdiri atau rukuk atau sujud? Hal itu adalah perkara yang makruh menurut para ulama. Memejamkan mata dalam sholat itu hukumnya makruh. Iya. Kecuali kalau ada uzur. Ini kecuali kalau ada udur. Ya mungkin di hadapannya ada cahaya sehingga apa? Silau. Ya. Atau mungkin matanya agak sakit. Nah, dalam kondisi-kondisi ada udur, tidak mengapa dia apa menjamkan mata. Ya. Yang menjamkan matanya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini ada satu perkara pun apa tentang penghalang-penghalang dalam sujud. Ya. Jadi ada penghalang antara bumi dengan anggota sujud. Bagaimana hukumnya jika ada yang menghalangi antara anggota sujud yang tujuh dengan bumi ketika sujud? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Saidi menyebutkan tentang perbedaan atau perbedaan cabang-cabang pembahasan di antara penghalang pada sujud itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Yang pertama in kana min adwa'is sujud. Jika penghalang itu termasuk anggota-anggota sujud, maka apa? Fala yujusi. Maka sholatnya tidak sah. Jadi misal apa? Seorang sujud kemudian apa? Dia letakkan tangannya, telapak tangannya di lantai. Artinya apa? Seorang sujud di atas tangannya. Jadi ketika sujud, tangan ini ditaruh di bumi, kemudian apa? Dahinya diletakkan di tangan, di atas tangan. Ini mungkin begini. Ya. Atau mungkin apa? Kakinya satu ditaruh di atas kakinya lain. Ya. Maka menurut beliau itu tidak sah. Tidak sah sujudnya. Iya. Belum cukup, belum mencukupi. Kemudian keadaan yang kedua, in kana ha'il munfasilan fala ba's bi. Jika penghalang itu munfasil, satu yang terpisah, benda yang terpisah, tidak bersambung dengan badan, tidak dipakai oleh orang yang sholat, maka apa? Fala ba's bihi, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Seperti apa? Karpet ini apa? Menghalangi tidak dengan lantai? Atau sajadah itu menghalangi tidak antara anggota sujud dengan lantai, dengan bumi? Itu menghalangi, tapi itu adalah benda yang terpisah dari badan kita, tidak kita pakai, bukan anggota sujud kita, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga, in kana ala ha'ilin mimma yattasil, in kana ha'il mimma yattasil bil musalli. Jika penghalang itu tadi termasuk sesuatu yang bersambung dipakai oleh orang yang sholat. Ya. Dipakai oleh orang yang sholat. Ya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya fayaqroh. Fayaqroh. Yaqroh. Makruh. Itu adalah perkara yang makruh. Fayaqroh. Perkara yang makruh. Ya. Ini mungkin apa? Pakaiannya untuk alas, atau mungkin imamahnya sebagian ketika sujud dipakai untuk alas. Ya. Bajunya dipakai untuk alas ketika sujud. Ya. Ini berarti dia memakai penghalang. Penghalangnya adalah sesuatu yang dipakai oleh orang yang sholat. Maka hal itu ada perkara makruh. Ya. Tetap sah sholatnya, tapi makruh hukumnya. Kecuali apa? Kecuali jika ada udzur. Ya. Kecuali jika ada udzur, misal apa? Kondisi lantai buminya panas. Kondisi sangat panas sekali. Ya. Atau mungkin banyak apa? Kerikil atau benda-benda tajam di bumi tersebut, di tempat sujud. Maka tidak mengapa seorang apa menggunakan tadi kain imamahnya atau bajunya untuk dijadikan sebagai alas sementara, supaya apa? Tidak terkena panas, supaya tidak terlalu panas anggota sujudnya yang menyentuh ke bumi. Iya. Ini adalah pendapat satu perkara yang merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini penggalang yang terpisah tidak dipakai oleh orang yang sholat, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya, itu merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Kemudian satu yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, walaisa fi sunnati an tad'a wisadah aw syai'an fa sajada alaihi bal hadha karaha aqrab li annahu min at-tanattu' wa tashaddud fi dinillah. Tetapi di sini ada satu yang diingat oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa beliau di majmu' fatwa beliau, tidak termasuk sunnah engkau meletakkan wisadah apa? Guling bantal atau sesuatu, kemudian kamu sujud di atasnya. Ya, menempuk TKI bantal RP untuk sujud. Ya. Itu tidak termasuk sunnah Rasulullah. Bal hada al-karaha, bakal ini adalah perkara yang makruh, lebih dekat. Makruh itu lebih dekat. Kenapa? Karena itu termasuk at-tanattu, tasyaddud. Ya, berlebihan dalam agama, adakan dalam agama Allah. Menyusahkan diri sendiri terlalu berdalam-dalam dalam agama Allah. Perbuatannya berlebihan. Ya. Kemudian beliau juga menyatakan, layan bagi ayatna kita al-imamah iqayatan bainahu wa bainal arum illa min hajatin misl antakun al-arum sulbah jiddan au fiha hajar tu'zihi au syaukah. Iya. Tidak seyogianya dia orang yang sholat itu apa? Menjadikan imamah, meletakkan imamah sebagai pelindung penjaga antara dia dan bumi. Ya. Tidak seyogianya apa? Dia ketika sujud diletakkan imamah, mungkin kain imamah ditaruh di bumi kemudian digunakan untuk sujud. Ya. Illa min hajah, kecuali memang diperlukan. Seperti apa? Seperti bumi atau tanah atau alas itu keras sekali. Ya, keras sekali, atau ada batunya, ada kerikilnya sehingga mengganggu. Atau mungkin ada durinya. Sehingga butuh apa? Butuh ada alas. Ya. Yeah. Butuh alas. Supaya apa? Soalnya itu ketika sujud tidak sakit. Tidak terganggu. Ini. Ya. Yeah. Kemudian nanya lain tentang memakai iqal. Amal iqal fa in kana nasilan il jabha. Kalau memakai ikol, ikol itu kayak tuh yang hitam itu kan, yang dipakai orang Arab biasanya pakai ikol. Ketika pakai imamah atau apa, ada ikol hitam. Ya. Sehingga nasilan jika ikol tersebut turun ke jabahah, ke dahi. Karena sujud alaihi kafin, maka sujud di atasnya itu cukup, akan tapi makruh. Hukumnya makruh. Lin helulah dunat tisal jabahati bimakani sujud. Kenapa? Karena ada terhalang, tidak berhubungan atau tidak bersambung dahinya dengan tempat sujud. Tidak bisa menyentuh, dahinya tidak bisa menyentuh tempat sujud secara sempurna. Karena ada ikol tadi, itu yang dililitkan di. Ya. Adapun wa amma idza kana al-iqal laisa 'alal jabhah kama huwa al-ghalib, adapun apabila iqal tadi tidak berada di atas dahi sebagaimana mayoritas yang ada, walakinnahu 'ala aswali ra'si, akan dia berada di bawah, tetapi dia berada di bawah kepala. Atau awala manhani minal jabah. Ya. Atau ala manhani minal jabah. Wala alam manhani apa? Dari ajabah. Wartafa'atil jabahatu anil ardi. Sehingga apa nanti? Dan ini terangkat dari bumi, tidak menyentuh bumi. Fa'inna dhalika layujizi, maka ini tidak sah, tidak mencukupi baginya. Kalau tidak sampai dahi itu menyentuh bumi, tentu tidak sah sujudnya. Ya. Kalau tadi yang pertama hanya ikolnya agak turun sedikit. Ya. Tapi masih bisa menyentuh bumi sedikit. Berbeda yang ini tadi apa? Terangkat, tidak menyentuh sama sekali. Dan itu tidak menyentuh sama sekali ke bumi. Maka apa? Tidak sah sujudnya. Amma binisbati li nadharah, nadharah, adapun berkaitan dengan apa? Nadharah, kacamata, fa in kana tamna'u min wusuli tarfil anfi ilal ardi fa inna sujuda la yujizi. Ada masalah apa? Memakai kacamata, jika kacamata tersebut menghalangi untuk sampainya ujung hidung ke bumi, maka sujudnya tidak cukup, tidak sah. Menurut Asy'ari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang memanjangkan apa? Terlalu memanjang punggung ketika sujud. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, al-imtidad az-zaid asna as-sujud khilafu sunnah. Terlalu panjang, terlalu berlebihan punggung tersebut tatkala sujud itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Fa innal wasifina li salatihi sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang yang mensifati menjelaskan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaqul ahadun minhum anu kana yamuttu dhahrahu fi sujud. Ya. Mereka apa? Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan punggung beliau, membentangkan punggung beliau di dalam sujud. Ya. Kama qalu annahu yamuttu dhahrahu halal ruku, sebagaimana mereka mengatakan bahwa beliau itu memanjangkan, menghamparkan punggung beliau tatkala ruku. Ya. Jadi tidak sama antara ruku dan sujud. Kalau ruku apa? Memang dipanjangkan dibentangkan punggung ini, diluruskan. Tetapi ketika sujud tidak demikian. Ya, tidak demikian. Terus bagaimana? Wa innamal masyru' fi halis sujud. Tetapi yang disyaratkan dalam kondisi sujud, ayarfa'al insanu batnahu. Sekarang kita mengangkat perutnya. Anfakhidhaihi, dari pahanya. Jadi diangkat sehingga apa? Tidak menempel perut ini dengan paha. Waya'lu bidzalikan, dan dia tinggi dengan hal itu. La ayamuddahu kama yaf'alhu ba'dun nas. Tidak dipanjangkan tulang punggung tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Ini sebagian orang apa? Ketika sujud kelihatan panjang sekali punggungnya, kayak ndelosor. Ini yang diinginkan oleh Aisyah bin Utsaimin, itu khilafus sunnah. Yang benar apa? Ya, perut diangkat. Ya. Sehingga tidak bersentuhan dengan paha. Ya. Dijauhkan dari paha. Ya. Apa di antara dalilnya? Ada satu hadis. Ada hadis dari Abu Humayn As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kata Abu Humayn As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kana idza sajada farraja baina fakhidhihi wira atau ghairi hamili batnihi ala syai'in min fakhidhihi. Beliau Rasulullah SAW itu apabila sujud, beliau renggangkan antara kedua paha beliau. Direnggangkan antara kedua paha beliau dan tidak apa? Tidak membawa atau tidak memikul perut beliau. Ya. Di atas suatu pun dari kedua pahanya. Ini menunjukkan apa? Tadi apa? Paha itu agak renggang. Kemudian apa? Perut ini tidak bersentuhan dengan paha. Iya. Tidak bersentuhan dengan paha. Tidak rapat dengan paha. Berarti diangkat. Perutnya diangkat. Sehingga tidak menempel dengan paha. Ya. Hal yang lain, hal yang lain apakah boleh seorang muslim sujud di atas punggung saudaranya ketika dalam kondisi apa? Dan penuh atau berdesak-desakan. Ya. Kata Bunda Asyik Ibn Usaimin, ini permasalahan ini di kalangan ulama ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama nyatakan apa? Dia sujud di atas punggung saudaranya apabila kondisinya apa? Tadi berdesak-desaan atau penuh. Pendapat yang kedua, kata beliau, sebagian ulama menyatakan dia berisyarat. Dia menggunakan isyarat. Ya. Dan itu ada asalnya menurut syariat. Berisyarat itu ada asalnya. Dan ini adalah pendapat yang kuat menurut Aisyah bin Utsaimin. Yang kondisi berdesak-desakan, maka apa? Sujudnya nanti dengan isyarat. Ya. Syarat kepala biasanya begitu. Karena kepala atau leher agak merunduk. Ya. Pendapat yang ketiga, dia menunggu sehingga apa? Saudaranya tadi itu bangkit dari sujud. Kemudian dia baru sujud. Baru kemudian dia sujud. Ya. Karena dia apa? Terlambat dari imam karena udzur. Ya. Seperti orang yang tidur. Ini jelas sama Asy'ab bin Utsaimin mengumumkan tadi dengan dia beri syarat. Dia kondisinya dalam kondisi apa? Berdesak-desakan, sujudnya dengan isyarat. Tidak sujud di atas punggung yang lain. Makmum yang lain. Iya. Berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sujud. Dan bacaan-bacaan dalam sujud. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Ustuhibba lil imam ayusabbiha khamsa tasbihan." Dikai yudrik man khalfahu salasa tasbihat. Ya. Disukai bagi imam untuk bertasbih dalam sujud atau mungkin rukuk pula sebanyak 5 kali, agar supaya apa? Orang yang di belakangnya atau makmum itu bisa mendapatkan 3 kali tasbih. Supaya bisa tasbih sebanyak 3 kali. Ini pendapat Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya. Kemudian perkataan ulama, satu yang disebutkan ulama pula, al-mustahab alla yaktasir al-musalli ala tasbih fal yazidu alaihi ma syaa minat du'a. Yang disukai, yang disunnahkan seorang yang sholat jangan mencukupkan hanya sekedar bertasbih, bahkan dia bisa menambah di atas tasbih tadi apa yang dia kendaki dari doa. Dia bisa tambah berdoa selain bertasbih. Iya. Ini. Tentang yang paling rendah, jumlah tasbih yang paling rendah yang mencukupi, jumlah tasbih yang paling rendah yang mencukupi, maka jumhur ulama berpendapat apa? Yang paling sedikit yang mencukupi, yang sah dalam rukuk dan sujud, ya seukuran jumlahnya adalah satu tasbih, sekali tasbih. Ya. Sekali tasbih itu sudah mencukupi dalam rukuk dan sujud menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Iya. Berkara yang lain, bagi orang yang sholat sendirian, ya, kata sebagian ulama, bagi orang yang sholat sendirian, alasah yang lebih sahih, yang lebih kuat, annal munfarid, orang yang sholat sendirian, yazidu fi tasbih, dia tambah dalam tasbihnya. Ya. Ma'arada, sesuai dengan apa yang dia kendaki. Wa kullama zada kana aula. Dan setiap kali apa dia menambah, melebihkan jumlah tasbih mungkin dalam rukuk atau sujud, itu lebih utama, itu lebih baik. Iya. Jadi ketika kita jadi makmum, imam kok sujudnya lama, ya, rukuknya lama, ya kita terus tambah tasbih kita. Ya. Atau mungkin kita sujud lama, imamnya lama dalam sujud, setelah kita bertasbih mungkin 3 kali atau mungkin lebih, kemudian kita berdoa kepada Allah padanya, berdoa ketika sujud selain bertasbih. Iya. Tentang bersolawat, boleh tidak solawat atas Nabi ketika sujud? Iya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Tajuzu as-shalatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Boleh bersholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud, dalam sujud. Li'annaha du'aun wa sujudu min mawadhi'id du'a. Kenapa? Karena shalawat atas Nabi itu adalah doa. Dan sujud termasuk tempat-tempat, kondisi-kondisi untuk berdoa. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Jadi boleh berselawat tatkala sujud, karena itu adalah doa. Iya. Dan dalam sujud sudah banyak hadis yang menyebutkan, atau ada hadis yang menyebutkan anjuran untuk berdoa padanya. Bahkan itu adalah posisi, kondisi di mana hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi di mana hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada. Iya. Jadi itu mungkin tambahan seputar sujud. Dan mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan, yaitu duduk di antara dua sujud.